فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, para hadirin, anak-anakku dan juga adik-adikku sekalian, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, Jawa Tengah, rahimani wa rahimakumullah. Juga para pendengar setia Radio Insani 88,8 FM. Dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dan juga para pemirsa Uthman TV, Ahsan TV, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita insyaallah, kembali kita pada malam hari ini insyaallah ta'ala akan mengkaji bersama kitab Riyadu As-Salihin, dan kita masih dalam pembahasan Al-Iqtisadu Fit-Ta'ah, berlaku sedang dalam menjalankan segala macam bentuk ketaatan. Sedang itu artinya tidak melampaui batas dan juga tidak menyepelekan. Tidak melampaui batas dan tidak menyepelekan. Sampai pada hadis ke-150. Hadis yang cukup panjang, berasal dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya. Ya. Kalau hadis yang sebelumnya adalah hadis dari Abu Juhaifah Wahab ibn Abdillah tentang kisah Salman dan Abu Darda. Maka hadis ini adalah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr Ibnul As radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena hadisnya panjang, kita akan segera mulai insyaallah ta'ala. Kita baca sambil sekaligus mengambil faedah apabila ada yang perlu disampaikan. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Muhammadin, dari bapaknya Muhammad. Itu adalah kunyah. Siapa? Abdullah bin Amr atau Abdullah ibni Amrin ibni al-As. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, yaitu meridhai Abdullah dan meridhai Amr ibni al-As. Anak dan bapak ini adalah dua orang sahabat, sahabat putra sahabat. Qal, berkata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ukhbira an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kabar, ini sampai kabar kepada beliau, anni akul, bahwa aku pernah mengatakan. Ini yang cerita adalah siapa? Abdullah bin Amr ibn al-As. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar berita, kabar, bahwa aku berkata, wallahi la asumannan nahara, demi Allah aku akan senantiasa puasa di siang hari. Wala aku mannal laila ma'ishtu, dan aku akan senantiasa sholat malam selama hidupku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar kabar itu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya. Kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antal ladzi taqulu dzalika, wahai Abdullah, benarkah engkau yang mengucapkan perkataan itu akan puasa terus-menerus, akan sholat malam terus-terusan?" Fakultu lahu, maka aku pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Aku memang sudah mengatakan wahai Rasulullah. Ya. Jadi kata-kata di sini bi abi anta wa ummi itu bukan sumpah. Bi abi anta wa ummi bukan sumpah, tapi kata-kata yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab untuk memuliakan orang yang diajak bicara. Kenapa kok dibahas ini Ustaz? Dijelaskan bahwasanya ini bukan sumpah. Karena kalau sumpah itu hanya boleh dengan nama siapa? Allah. Demi Allah. Demi pemilik Ka'bah. Demi zat yang menurunkan hujan. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Demi zat yang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya. Siapa? Allah. Wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Siapa? Allah. Jadi sumpah itu hanya dengan nama Allah, tidak boleh dengan selainnya. Termasuk dengan nama Al-Quran, tidak boleh. Termasuk dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Juga dengan nama orang-orang soleh. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza halaftum fahlif billah." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian fahlifu billah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Ini tidak boleh dengan nama Al-Quran, dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ada Ustaz orang-orang yang bersumpah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada. Apa ada yang bersumpah dengan nama Al-Quran? Ada. Seminggu yang lalu saya masih dengar. Ya, duduk di samping saya. Di samping saya itu saya dinyetir. Dia bersumpah dengan nama Allah dan Al-Quran. Saya ceritakan kata-katanya, demi Allah dan demi Al-Quran. Jadi masih ada. Akhirnya saya sampaikan, Pak, kalau bersumpah dengan nama Allah saja. Jangan dengan Al-Quran. Jadi dia ingin menyampaikan satu berita yang selama ini dia simpan. Tidak diceritakan kepada siapa-siapa katanya. Saya katakan, antum kok jenengan kok barangnya banyak sekali. Dia bilang, saya 40 hari belum pulang dari rumah. Ke rumah. Keliling ke masjid-masjid, membersihkan masjid. Dan saya tidak minta upah sama sekali. Katanya. Kata dia kemudian bersumpah untuk meyakinkan kisahnya. Baik, ada orang-orang yang masih bersumpah. Termasuk bersumpah dengan sebagian nama orang-orang soleh. Tidak boleh. Entah itu orang soleh yang sudah meninggal, ataupun orang soleh yang masih hidup. Baik, maka dikatakan oleh sahabat ini, ya Rasulullah, yang engkau sangat mulia wahai Rasulullah, saya memang sudah mengatakannya bahwa saya akan berpuasa terus-terusan, akan sholat terus-terusan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaka la tastati'u dzalika, wahai Abdullah ibn Amr, kau tidak akan mampu terus-terusan melakukan seperti itu. Fasum wa aftir." Cobalah dirubah puasa dan kadang tidak puasa. 6. Waqum. Kadang kau tidur, kemudian sebagian malamnya kau bangun. Jangan isinya malam sholat semuanya. Wasum minasyahri thalathata ayyam. Puasalah 3 hari setiap bulan. Fa innal hasanata bi asri amsalha. Karena setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 semisalnya. Yani kalau dia puasa sebulan 3 hari, seharinya dibalas berapa? 10, berarti dia seperti puasa 30 hari. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzalika mithlu siyami dahr." Itu sudah seperti puasa sepanjang tahun. Padahal puasanya berapa? 3 hari. Ini arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Amr. Qultu, maka aku pun berkata, kata Abdullah bin Amr, "Fa inni utiqu afdala min dzalika." Wahai Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Yani mampu lebih puasa dari sekedar berapa? 3 hari. Saya mampu sholat malam seling tidur kadang bangun. Saya mampu sholat terus-terusan. Ini masih muda, Abdullah ibn Amr. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fasum yauman wa aftir yaumain." Ya sudah. Kalau begitu, puasalah sehari, kemudian yang 2 hari berikutnya ndak usah puasa. Nek kula njenengan srekep mboten niki ngoten niki. Apa kata Abdullah bin Amr? Qultu, "Fa inni utiqu afdala min dalik." Ya Rasulullah, saya ini mampu melakukan lebih dari itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata, bersabda lagi, "Fasum yauman wa aftir yauman." Ya sudah. Kalau begitu, puasa sehari terus buka sehari. Fadzalika siyamu Dawud. Itu adalah cara puasanya Nabi Dawud. Berarti kalau satu bulan ada berapa hari dia puasa? Nabi Dawud 15 hari. Ini pokoknya selang-seling. Entah nanti ketemu dengan hari Jumat atau nanti ketemu dengan hari Sabtu, tidak ada masalah insya Allah. Jadi tidak harus menghindari hari Jumat. Yani tidak harus menghindari puasa di hari apa? Jumat, atau menghindari puasa di hari Sabtu. Misal mulai Senin. Senin puasa, Selasa enggak, Rebo puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu enggak. Ini enggak apa-apa. Bertepatan puasanya di hari Jumat karena ada alasan. Bukan memuasai hari Jumat. Kemudian kalau dimulai puasanya hari Selasa. Selasa puasa, Rebo tidak, Kamis puasa, Jumat tidak, Sabtu puasa. Ini juga enggak apa-apa insyaallah taala, karena tidak mengkhususkan Sabtu untuk puasa, tapi hari Sabtu itu terlewati oleh puasa apa? Dawud. Enggak ada masalah insyaallah taala. Jadi tidak harus dihindari. Jadi puasanya cuma Senin, Rebo, berhenti. Jumat, Senin, Rebo, Jumat enggak, setunda. Nanti Ahad, oh ya Ahad ya, Ahad, Senin, Rebo. Udah gitu aja. Ahad, Senin, Rebo. Jangan sampai ketemu Jumat atau Sabtu. Begitu seterusnya. Ini bukan begitu. Yang benar adalah tidak apa-apa bertepatan di hari apa? Jumat atau terkadang bertepatan di hari Sabtu. Karena itu sedang proses puasa Dawud, bukan mengkhususkan puasa di hari apa? Jumat, atau mengkhususkan puasa di hari Sabtu. Baik, kita lanjutkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa a'dalus siyam. Puasa Nabi Dawud adalah puasa yang paling a'dal. Paling a'dal itu paling afdol. Puasa yang paling apa? Afdol. Wa fi riwayatin huwa afdalus siyam. Puasa Nabi Dawud adalah afdalu as-siyam. Puasa paling afdol. Fakultu, kembali Abdullah bin Amr bin As dengan penuh semangat mengatakan, fa inni utiqu afdala min dhalik, ya Rasulullah, aku mampu untuk lebih baik dari itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la afdala min dhalik. Tidak ada lagi yang lebih afdal dari puasanya Nabi Dawud. Sudah cukup itu, ya. Walian aku na kabil tu salah satu ayat malati qala Rasulullah ahabu ilayya sallallahu alaihi wasallam ahabu ilayya min ahli wa mali. Kemudian ketika beliau menyampaikan kisah ini, ketika Rasulullah SAW sudah wafat, beliau sudah di masa tua, sudah tenaganya apa? Tidak seperti masa muda. Maka apa beliau katakan? Sungguh, seandainya aku dahulu menerima saran untuk puasa 3 hari setiap bulan, itu lebih aku sukai daripada seluruh keluarga dan hartaku. Ini sekarang beliau di masa tua agak kesulitan untuk konsisten. Beliau kan akhirnya puasa Dawud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Tapi ternyata di masa tuanya beliau sudah tidak sekuat masa mudanya, sehingga puasanya itu berubah karena beratnya puasa Nabi Dawud. Akhirnya beliau berangan-angan, duhai seandainya, ini menyesal, duhai seandainya dulu aku menerima tawaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk puasa 1 bulan 3 hari saja, niscaya, dalam tanda kurung, niscaya aku bisa lebih konsisten sampai hari tua. Nah, saat ini kau monggo jenengan mumpung durung kebacut sepuh banget. Mana yang bisa lebih konsisten? Apakah puasa Senin Kemis saja yang dipilih? Ataukah puasa 3 hari setiap bulan yang dipilih? Yang kira-kira nanti ketika kita sudah tua itu bisa istiqomah. Karena istiqomah itu nilai tersendiri di hadapan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh siapa? Allah. Paling dicintai berarti pahalanya kecil atau besar? Besar. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, ad-du'a muha, yang paling dawam. Apa itu dawam? Yang paling konsisten, yang paling istiqomah, meskipun jumlahnya sedikit. Infak 2.000 tapi rutin terus, saben melebu masjid 2.000, berarti sehari berapa? 10.000. Oh, terasa berat, berarti setiap hari 2.000. Itu mending daripada kadang 1.000.000. Kemudian setelah itu pray berapa? Berapa bulan? Berapa tahun? Ya, begitu. Yang sedikit itu tapi konsisten, istiqomah, jauh lebih disukai oleh Allah daripada banyak tapi tidak istiqomah. Lebih bagus lagi ya tentu banyak ya istiqomah. Ya. Tapi istiqomahnya itu yang sulit. Makanya setiap dari kita, setiap kita harus pandai dalam memilah-milah amalan yang mana yang kira-kira saya bisa istiqomah. Ya diantaranya yang wajib ini kita jaga. Sholat lima waktu, puasa kalau Ramadan datang kita jaga. Ini istiqomah. Kemudian apa lagi? Zakat. Kemudian apa lagi? Sholat, puasa, zakat. Paling enggak itu. Kemudian yang lain lagi, baca Qur'annya. Mungkin sehari satu muka. Sehari kok satu muka. Sehari mungkin bisa satu juz atau setengah juz, tapi istiqomah. Itu jauh lebih dicintai oleh Allah daripada sehari 15 juz, besoknya ndak, besoknya ndak, besoknya ndak, terus kemudian apa nama? Sekian bulan baru nanti mulai baca lagi. Dulu saya punya Pak Kiai rahimahullahu taala, beliau setiap harinya menyesuaikan tanggal. Tanggal 1 juz 1, tanggal 2 juz 2, tanggal 3 juz 3, begitu seterusnya. Kalau kelompatan dia enggak bisa baca tanggal 3 juz 3, maka besoknya baca juz 4. Pokoknya menyesuaikan tanggal. Akhirnya terbiasa setiap bulan khatam. Terus meningkat, dia setiap pekan khatam. Ya, di hari apa? Setiap malam Jumat beliau menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Baik. Kemudian dilanjutkan, wa fi riwayatin, dalam riwayat dikatakan, alam ukhbar annaka tasumun nahara wa taqumul lail, telah sampai kepadaku bahwasanya engkau akan berpuasa setiap hari, salat malam sepanjang malam. Qultu, aku pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti konteks cerita yang lain. Tadi konteks yang pertama, ini konteks yang kedua. Kata Abdullah ibn Amr ibn As, jadi tokohnya sama, tapi riwayatnya berbeda. Beda. Aku pun mengatakan, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah, utusan Allah. Qal, fala taf'al, jangan kau lakukan seperti itu. Jangan kau lakukan seperti itu. Sum wa aftir, puasalah, tapi terkadang juga apa? Berbuka. Wanam wa qum, tidur, kemudian setelah itu baru bangun untuk melakukan apa? Salat. Fa inna li jasadika alaika haqqa, karena sesungguhnya jasadmu memiliki apa? Hak atasmu. Wa inna li ainika alaika haqqa, dan sesungguhnya kedua matamu memiliki hak atasmu. Wa inna li zaujika alaika haqqa, dan sesungguhnya pasangan hidupmu, istrimu, memiliki hak atasmu. Kalau setiap hari puasa, kalau sepanjang malam sholat, nanti kejadiannya seperti siapa? Sahabat siapa? Abu Darda, yang dinasehati akhirnya oleh siapa? Salman al Farisi, dengan nasihat yang mirip. Masing-masing memiliki apa? Hak, tunaikanlah haknya. Wa inna bihasbika antasuma fi kulli syahrin thalathata ayyam, cukup bagimu wahai Abdullah bin Amr, setiap bulan kamu puasa berapa hari? 3 hari. Fa innalaka bi kulli hasanatin asyra amsalha, karena setiap kebaikan yang kau lakukan pahalanya 10 kali lipat. Fa inna dzalika siyamud dahr, itu sama saja dengan puasa sepanjang tahun. Fa syaddatu fasuddida alayya, aku pun minta lebih. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tegas padaku. Ya Rasulullah, aku mampu dari itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah kalau begitu begini. Yani aku minta yang lebih baik lagi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan, begini. Yani ditahan-tahan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, inni ajidu quwwatan. Saya ini masih kuat ya Rasulullah. Qal sum siyama nabiyillahi Dawud wa la tazid alaihi. Ya sudah, puasalah seperti puasanya Nabi Dawud, jangan ditambah. Qultu wa ma kana siyamu Dawud? Wahai Rasulullah, apa itu, bagaimana puasanya Nabi Dawud? Qala nisfud dahr, separuh kehidupan. Separuh tahun. Ya kan? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, kalau sebulan berarti kan 15 hari. Fakana Abdullah yaqulu ba'dama kabira, setelah tua. Abdullah bin Amr mengatakan, ya laitani, duhai. Ya, qabiltu rukhsata Rasulillah. Seandainya aku dulu menerima keringanan yang disampaikan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena beliau ingin konsisten, Abdullah bin Amr ini, puasanya itu dirapel. Sebulan puasa, sebulan enggak. Jadi supaya imbang dengan seperti puasanya Nabi Daud. Jadi sebulan puasa, nanti sebulan istirahat. Begitu dirapel. Dan itu berat itu. Makanya beliau sangat menyesali apa yang pernah, ya, kenapa tidak menerima keringanan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia bisa sedang tapi istiqomah. Dalam riwayat yang lain hampir sama, alam ukhbar annaka tasum ad-dahra wa taqra'ul qur'ana kullal lailah. Wahai dalam konteks yang lain, cerita yang lain, ini bentuk cerita yang lain, tokohnya sama. Wahai Abdullah ibn Amr, telah sampai kepadaku bahwasanya engkau akan senantiasa puasa setiap hari dan membaca Quran setiap malam. Niki yang hadir di sini yang membaca Quran setiap malam siapa? Ada enggak? Ada nama badan? Setiap malam loh. Enggak ada. Masa enggak ada? Habis maghrib itu berarti malam. Habis maghrib ini berarti apa? Malam. Berarti jenengan pun sami kalian Abdullah bin Amr bin As. Sudah sama belum? Baca Quran setiap malam. Sama belum, Ustaz? Apa yang dimaksud baca Quran setiap malam? Dalam sepanjang malam, masya Allah. Apa Ustaz? Khatam Quran. Ada yang sama enggak kira-kira? Jadi beliau tuh sepanjang malam dari juz 1 juz 30, besok lagi juz 1 juz 30. Masya Allah. Kira-kira kiat memudun. Kita ini kalau membaca Quran dengan nada santai saja, mungkin 1 juz 1 jam. Kadang lebih. Nek rodo dicepet-cepet mungkin setengah jam. Nek cepet lagi, saya pernah ketemu dengan seorang ustaz 10 menit. Sampai anak saya itu pernah nemukan di YouTube itu ada yang 7 jam khatam. Namanya qiraah hadriyah, ya hadr. Enggak ditambah gemeter ya. Kiraannya kira hadir, cepat 7 jam selesai. Kepribuan? Berarti kalau dimulai dari jam 6, maghrib ya, ada maghrib, ada isya saja lah ya, jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, jam 3. Masya Allah, khatam. Kalau kita yang ngopi dulu, itu kan. Ini, Abdullah ibn Amr sepanjang malam, setiap malam khatam, setiap malam khatam. Ini yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau katanya sepanjang malam khatam. Setiap malam khatam, setiap malam khatam. Faqultu bala ya Rasulullah, benar. Memang itu kebiasaan siapa? Abdullah ibn Amr. Walam urid bidzalika ilal khair ya Rasulullah, saya pingin kebaikan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasum siyama Dawud, puasalah puasanya Nabi Dawud. Fa innahu kana a'badan nas, dengan puasa seperti itu Dawud menjadi, Dawud alaihi salatu wasalam menjadi orang yang paling ahli ibadah. Saya punya kenalan, masya Allah, kata teman saya, teman ustadz, ini muridnya teman saya, ini fulan ini katanya, puasa Dawud terus, gak pernah putus katanya, sejak kenal ngaji, puasa Dawud, sampai kapan? Sampai meninggal. Meninggalnya masih muda, masya Allah. Allah beri keistiqomahan sampai meninggal. Jadi belum menginjak tua, belum menikah, sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan juga merahmati kaum muslimin. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, waqra'il qur'ana fi kulli syahr, bacalah Al-Qur'an, khatamkan setiap satu bulan. Jadi sehari berapa juz? Diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehari satu juz, sehari satu juz. Qultu ya Nabi Allah, duhai utusan Allah, ini utiku afdala min dhalika, aku lebih mampu dari itu. Faqra' fi kulli 20, ya sudah, bacalah setiap 20 hari khatam. Qultu ya Nabi Allah, ini utiku afdala min dhalik, saya lebih mampu dari itu ya Rasulullah. Qal faqra'hu fi kulli 10, oh ya sudah, kalau begitu apa? Setiap 10 hari khatam. Berarti satu hari berapa? 3 juz. Qultu ya Nabi Allah, ini utiku afdala min dhalik, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Faqra'hu fi kulli 70 wa la tazid ala dhalik, ya sudah, selesaikan bacaan Al-Quran setiap 7 hari. Setiap berapa? 7 hari. Nah dari sini nanti ulama itu membiasakan diri mereka dengan tahzibil Quran, dengan membagi-bagi Al-Quran di setiap malamnya, supaya bisa selesai dalam waktu berapa? 7 hari. Ada yang menyingkat di antara mereka, singkatannya adalah fami bisyauqin, fa mim ya titik dua, bi ba sya wawu qaf, fami bisyauqin, itu singkatan dari awal-awal surat di setiap harinya. Fa itu Fatihah, mim Al-Maidah, ya Yunus, berarti hari pertama mulai Fatihah, hari kedua mulai Maidah, berarti hari pertama Fatihah sampai surat An-Nisa, okay. Al-Maidah Yunus, berarti hari kedua dari Maidah sampai sebelum Yunus apa? At-Taubah, ya masya Allah. Kemudian hari ketiga dari Yunus, fami bi ba, sampai sebelum ba. Ba itu apa? Bani Israel, sebelum Al-Isra, yaitu surat An-Nahl, An-Nahl, betul ya Ustaz ya? An-Nahl. Kemudian Shin bi Shaw, Shin itu Asy-Syu'ara, dimulai dari Asy-Syu'ara. Kemudian Wawu Was-Saffati Saffat, ya. Kemudian yang Qaf Bisyauqin itu dimulai dari Qaf, ya. Ada yang membagi dengan angka ganjil. Ini 7 nggih. Ya. 3 terus 5 terus 7 terus 9 11 13 sisanya. 3 itu apa? Kalau panjenengan lihat, 3 itu surat yang panjang-panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 5 setelahnya berarti. Setelah An-Nisa berarti 5 ya. Al-Ma'idah, betul ya? Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-Anfal, betul? Al-An'am, Al-Anfal, Al-A'raf dulu ya. Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Itu 5. Setelahnya 7. Berarti 7 surat setelahnya. Begitu seterusnya sampai terakhir dimulai dari Qaf ke belakang. Itu yang ketujuh. Sama sebetulnya singkatannya Fami Bishaukin, itu cara mentahzib, membagi Al-Quran menjadi 7 hari. Silakan mungkin jenengan ngitung Al-Quran. 3, 5, 7, 9, 11 sisanya. 3, 5, 7, 9, 11, 13 sisanya. Begitu wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Dari riwayat yang panjang ini, walaupun belum selesai, kita baca Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada Abdullah bin Amr bin As, dan ini adalah pelajaran untuk seluruh umat untuk berlaku apa? Sedang di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya, mengikhlaskan ibadah kita dan menyesuaikan ibadah kita dengan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menerima seluruh ibadah-ibadah dari kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan segala macam bentuk kebaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah pada kesempatan yang berikutnya akan kita pelajari hadis yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.